dan banyak-banyaklah mengingat Allah agar kamu beruntung. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka meninggalkan engkau Muhammad yang sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah Muhammad, apa yang ada di sisi Allah lebih baik dari permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rizki yang terbaik.